orang punya. Terus apa lagi yang ku tuntut dan ku tanya? Afele Najuge, menjauh sudah dari sa, dan jangan ku paksa untuk ku lagi sutra bisa. Bilang